السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مرسي مسجد إمام جماعة مسلمين مسلمات رحمكم الله الحمد لله Allah Azza wa Jal masih lagi mengizinkan kita untuk bertamu di rumahnya. Karena kita tahu pada saat ini ramai yang tidak ditaufidkan Allah Azza wa Jal untuk pergi ke rumah-rumahnya. Apatah lagi selepas itu untuk duduk di raudhatin min riyadil jannah, duduk di taman dari taman-taman syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kamu lalu di kebun-kebun syurga, maka duduklah sebentar. "Ila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Apakah riyadul jannah itu wahai Rasul?" Nabi beritahu, "Hilaqul dzikr." Halaqah-halaqah zikir. Halaqah zikir yang dimaksudkan di sini ialah halaqatul ilmi. Halaqatul ilm. Karena tidak kita ketahui di zaman Nabi adanya majlis zikir. Tidak kita ketahui di zaman Nabi adanya majlis zikir. Yang ada di zaman Nabi nampaknya halaqatul ilmi. Kenapa diguna kalimah az-zikr? Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla az-zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Apakah ahli zikir itu ialah ahli yang mengaji? Kita tanyakan hukum fiqah. Tidak. Ahlu zikri ahlul ilmi. Naam, kerana yang benar-benar mampu zikrullah, kerana orang yang benar-benar mampu takut Allah, ialah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang mampu takutkan Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takut ialah di kalangan hambanya yang ada ilmu. Jadi dengan ilmu seseorang itu mampu zikrullah dengan cara yang sebenarnya. Tanpa ilmu, mungkin seseorang itu nampak pada luarannya zikir, tetapi dia bukan zikir. Ramai manusia pada hari ini mungkin menangis dengan zikirnya bukan kerana ilmunya, tetapi kerana mungkin alunan zikirnya yang menyedihkan. Subhanallah, walhamdulillah. Dia sedih kerana alunan zikir, bukan dia sedih kerana ilmunya tentang khasyahnya, takwanya kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran, orang-orang mukmin yang benar-benar beriman itu, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Apabila disebutkan nama Allah Azza wa Jal, gementar hati-hatinya. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Dan begitulah para as-salafus salih yang mana tatkala mendengar Al-Quran Mereka menangis tatkala mendengar Al-Quran. Masuk kepada mereka firman Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah tidak mereka mentadabburkan Al-Quran, sedangkan atau hati-hati mereka sudah terkunci. As-salafus salih sebahagiannya, sebagaimana yang disebut dalam Siyaru A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Elok buku itu, kalau sesiapa yang mampu membacanya, memahami bahasa Arab, baca bagaimanakah sirah A'lam As-salafus salih, yang mana sebahagian mereka diketahui bacaan Quran mereka itu dengan muka-muka mereka yang kuning di waktu siang. Ucap, kenapa? Mana'ani al-Quran minan naum, Quran telah menyegah mereka daripada tidur. Al-Quran yang mereka baca masuk ke dalam hati. Sebahagian mereka akan membaca 10 ayat Al-Quran, wala yatajawazuhunna, dan tidak akan melebihkan 10 ayat Al-Quran sehinggalah Al-Quran itu masuk dan ianya ditatbikkan ataupun dipraktikkan dalam kehidupan, sehingga akhirnya generasi itu dikenali sebagai generasi Quran yang unik, jilun Quraniyun farid, generasi Quran yang unik. Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasul, dia katakan khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Al-Quran pada as-salafus salih sesuatu yang hidup. Al-Quran pada mereka itu menjadikan mereka kaum yang terangkat martabatnya. Sebelum itu mereka merupakan kaum yang hina, diperkotak-katikkan oleh Rom dan Parsi. Jelas sebagaimana disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tatkala dia membuka Quds, kota Filistin, dia kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita kaum Allah azza wa jalla muliakan kita dengan Islam. Hari ini kita jauh daripada Al-Quran, bahkan Al-Quran menyatakan dalam Al-Quran ittakhadhuni mahjura, mereka telah berhijrah daripada Al-Quran. Akhirnya umat Islam menjadi umat yang lemah. Al-Quran yang ada pada kita habis tinggi dijadikan hiasan dinding, dipertandingkan untuk menjadi halwa telinga, tidak difahami pun, atau lebih lagi hanya untuk dibacakan untuk orang mati. Berarti tak, Al-Quran pada masa kita, pada kita hari ini hanya dibacakan untuk orang mati atau dijadikan ruqyah, jampi. Tidak syak bahawasanya Al-Quran memberi manfaat kepada perkara-perkara itu. Tetapi Al-Quran itu sepatutnya kitabu hidayah, kitab hidayah yang menjadi dustur, menjadi panduan, pedoman. Kenapa tidak Allah Azza wa Jalla berfirman, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, nescaya kamu akan tengok ianya hancur kerana takutkan Allah. Al-Quran menjadikan generasi dahulu generasi yang takutkan Allah, sehingga mereka tidak takut kepada selain Allah Azza wa Jal. Al-Quran pada kita hari ini dibacakan untuk orang mati. Surah apa yang dibaca untuk orang mati? Surah Yasin. Sedang dalam surah Yasin sendiri menyebutkan liunziru man kana hayyan. Al-Quran ini untuk beri peringatan kepada yang hidup, kok dibaca untuk orang mati? liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ianya menjadi peringatan kepada yang hidup. Rugi kita pada hari ini kalau membeli masjid 320S harganya dekat 1 juta, kemudian disimpan di rumah. Ditanya kenapa tak jalan-jalan, dia kata saya beli masjid yang begini mahal, saya nak tengok cermin, saya nak bercermin muka. Beli mahal-mahal cuma untuk cermin. Tidak syak kepada kita bahawasanya Quran itu memberi manfaat. Manfaat ruqyah, jampi. Al-Quran itu dijadikan syifa. Tetapi ianya lebih daripada itu. Dia menjadi kitab hidayah. Kitab yang kita ambil darinya pedoman. Sehingga Al-Quran itu nampak, lahir. Setiap orang yang bergerak Al-Quran ada padanya. Nampaknya generasi itu, as-salafus salih, Al-Quran yang hidup pada mereka itu kerana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengetahui dan bahkan mereka rindu. Mereka rindu, antaranya Ummu. Siapa yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas meninggalnya Aminah? yang mana Abu Bakar dan Umar menyatakan, marilah kita pergi menziarahinya di rumahnya. Ummu apa? Itulah kita ni tak ingat. Kata Abu Bakar, wahai Umar, sa'al, mari kita ziarahi Ummu Aiman. Katanya, mari kita menziarahi dia. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya sering menziarahi ibu itu. Tatkala mereka pergi mendapatkannya di rumah, nampaknya dia menangis. Maka Abu Bakar dan Umar bertanya, wahai Ummu Aiman, apakah yang menyebabkan kau menangis? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merasa senang berada dengan Tuhannya setelah beliau meninggal? Setelah kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu itu menangis. Dia yang membelanya kecil-kecil dahulu. Kata ibu itu, bukan aku tak tahu bahwasanya apa yang disediakan Allah Azza wa Jalla untuk Nabi sesuatu yang lebih baik, tetapi aku sedih kerana tidak turun lagi kepada kita wahyu. Kenyataan ibu itu menyebabkan Abu Bakar dan Umar menangis. Ya. Kenapa? Karena as-salafus salih, generasi sahabat, mereka menunggu-nunggu wahyu. Mereka rindu turunnya wahyu. Allahu Akbar. Bagaimana caranya nak sampai kepada peringkat itu? Sebab itu pada hari ini kita perbanyakkan untuk membaca sirah mereka. Kita pada hari ini jadikan diri kita sensitif untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Seseorang itu akan dibangkitkan dengan siapa yang dia suka pada hari kiamat. Sahabat leh, wahai Rasulullah, walau lam yablugh mablaghahum, walaupun tak sampai kepada peringkat mereka, macam mana nak duduk sekali dengan mereka di akhirat esok? Nabi kata, "Walau lam yablugh mablaghahum." Sebab itu pada hari ini kita tiru sunnah mereka. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah khulafa' ar-rasyidin. Agar nanti kita dibangkitkan Allah Azza wa Jalla bersama mereka. Jadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar. Jadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi daripada yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "La yahillu li ahadin idza istabana lahu sunnatun li Rasulillah an yada'ahu li qawli ahad." Tidak halal bagi seseorang apabila telah jelas baginya sunnah Nabi, dia tinggalkan sunnah Nabi ambil kawan manusia. Para sahabat dalam setiap saat mereka sering mengingati setelah kewafatan Nabi, mereka sering mengingati apakah hadis Nabi dalam perkara ini, apakah hadis Nabi dalam perkara itu. Antaranya ada seorang sahabi yang akhir sekali mati di Khurasan. Tatkala beliau menghadiri kematian, dia tengok jenazah itu berkeringat dahinya. Dia berkata kepada sahabatnya, "Tidakkah kau ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-mautul mu'min bi'araqil jabin'?" Tidakkah kau ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mukmin itu mati dengan berkeringat dahinya?" Sahabatnya berkata, "Ya, aku pun teringat." Sampai saat-saat menghadiri saat kematian pun mereka masih lagi ulang kaji apa hadis Nabi dalam bab ini. Tatkala meninggalnya Hasan memberi isyarat kepada Gubernur Madinah untuk dia jadi imam. Dan di antara Hasan dan Gubernur Madinah pada masa itu ada perselisihan. Dia berkata, "Qaddim ta'ummun nas, cepatlah kau jadi imam. Laula annaha sunnah, kalau bukanlah ini sesuatu yang sunnah, maka jamtuka, mana mungkin aku dahulukan kau." Bagaimana para sahabat? Emosi perkelahian tetap mereka letakkan di belakang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap sunnah Nabi, walaupun kalau mengikut kehendak Hasan dia nak jadi imam, tetapi oleh kerana sunnahnya bila sembahyang jenazah ini bukan keluarga yang sunnah jadi imam, bukan dia yang afdal, tu imam. Tu imam kawasan dia yang afdal jadi imam ataupun ketua dalam satu komuniti. Nah, kalau ada wakilnya dia jadi imam. Itu yang sunnah. Begitu juga tatkala meninggalnya Ibrahim alaihissalam, anak Nabi. Ibrahim anak Nabi daripada Maria Qibtiyah. Anak Nabi semuanya daripada Khadijah selain Ibrahim. Meninggal ketika umurnya 18 bulan. Menjerit Usamah. Usamah menjerit. Dia menjerit tidaklah kerana benda lain, dia menjerit kerana sedih melihatkan kematian anak sayang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim 18 bulan. Dan kalau kita berada dalam situasi itu, kita akan tak apalah, dia bukan sedih untuk orang lain, sedih untuk anak kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam benda bid'ah tak ada kompromi. Laisa hadza minni ya Usam. Bukan itu daripada sunnahku wahai Usam. Tajma'ul 'ain. Mata akan mengalirkan air mata. Wa yahzanul qalbu. Hati akan sedih. Wa la yughdabur rabb. Kenapa perlu dimurkakan Allah azza wajalla dengan menjerit meratap? An-niya'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dalam saat-saat begitu nampak ada perkara-perkara yang selisih dengan sunnahnya. La laisa hadza minni ya Usama. Bukan daripadaku wahai Usama perkara itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita betapa sunnahnya itu besar dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, hadis yang masyhur yang biasa orang selalu baca. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tazkirah kepada kami. Tazkirah Nabi itu bila didengar, wajilat minhul qulub, akan gemetar hati. Zarifat, akan menyebabkan mata mengalirkan air mata. Begitu sunnah Nabi SAW bila dia tazkirah. Nabi bila bagi tazkirah serius, bila menyebutkan tentang neraka, ala sawtuh. Ihmarra wajuhu, mukanya merah, tinggi suaranya. Ka'annahu munziru jaysh. Nabi itu umpama komando perang yang mengarahkan tenteranya. Sabbahakum wa masakum, pagi dan petang. Nah, Nabi SAW tidak macam tazkirah kita pada hari ini penuh dengan lawak jenaka. Kadang-kadang terkandung padanya unsur-unsur yang tidak hak, yang tidak betul. Perkara-perkara yang direka-reka. Nabi SAW dalam kuliahnya, dalam ceramahnya, menyebabkan para sahabat semuanya tertarik sehingga menyebabkan air mata mereka mengalir. Dan Nabi itu seorang yang hebat dalam kuliahnya. Dan Nabi SAW menggunakan semua kecanggihan, semua alat bantu mengajar yang ada pada masanya. Alhamdulillah, saya tengok masjid ini, Masya Allah, ada benar-benar canggih, manggih, Masya Allah. Nabi SAW pernah menjadikan mimbar untuk dia mengajar salat. Nabi naik atas mimbar, itu alat bantu yang bantu mengajar yang ada pada masa dia. Nabi naik atas mimbar, dia salat, bila mana dia ruku atas mimbar. Bila dia sujud, fana zalaqah qara, kemudian Nabi turun dan sembahyang pada asal mimbar, sembahyang di bawah. Selepas salat, Nabi bersabda, ayuhan nas, inni sana'tu dhalika lita'tammu bi wa lita'allamu salatu. Aku buat begini untuk kamu ikut aku dan kamu mempelajari sunnahku. Bagaimana Nabi SAW menggunakan kemudahan yang ada. Nabi SAW pernah dalam satu peristiwa membawa para sahabat ke kubur ibunya di Abwa. Dan beliau menangis. Maknanya, Masya Allah, jika sekiranya sesuatu itu boleh menyebabkan para audiens lebih terkesan dengan pengajaran Nabi kuno. Antaranya Nabi pergi ke Abwa, Nabi menangis. Fabaka wa'abkan nas. Nabi menangis dan dia juga menyebabkan sahabat-sahabatnya yang lain menangis. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk diazankan, dia qamahkan Nabi salat dua rakaat. Hai mereka musafir, kafar. Kemudian Nabi menangis lagi. Abu Bakar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, fidaka abi wa ummi wa, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tebuskan ibu dan makku, ibu dan ayahku. Apakah yang menyebabkan kau menangis? Dia kata, istazantu rabbi, kata Nabi. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk aku meminta ampun untuk ibuku. Famana'ani, dalam Sahih Muslim. Allah Ta'ala melarangku daripada minta istighfar, minta ampun untuk ibuku. Dengan demikian, dengan hadis ini kita menyatakan ibu Nabi SAW tidak mati dalam Islam, dia mati dalam agama musyrik, agama syirik. Wasta'zantu rabbi, dan aku minta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburnya, maka Allah Ta'ala izinkan. Nabi menangis, dia sedih. Para sahabat juga sedih bersamanya menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Dakwahnya dakwah bil hal. Dakwahnya dakwah bil hal, nampak sehingga para sahabat semua menyibukkan diri nak ikut Rasul. Tatkala peristiwa penentuan Usara Badr, tawanan-tawanan Badr, bagaimana bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu minta, Rasulullah SAW bertanya pendapat para sahabat. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, hum qaumuk, tawanan-tawanan Badar itu kaummu, keluargamu, ambillah sesuatu untuk mereka mengajarkan kaum muslimin membaca dan sebagainya. Kata Umar, ya Rasulullah, kadzabuka wa kafaru, mereka telah mendustakanmu, kafir tentangmu, uqtuluhum, bunuh mereka. Nabi kata, Nabi menerima pendapat Abu Bakar. Turunnya firman Allah Azza wa Jal, tak sejia bagi Nabi mengambil tawanan-tawanan. Ha? Ada orang-orang tawanan. Maknanya firman Allah Ta'ala menyetujui Umar. Rasul SAW menangis, Abu Bakar menangis. Rasul menangis, Abu Bakar menangis. Datang Umar, ya Rasulullah, wa ya sahibi, wa ya sahabatku, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Beritahulah aku, kalau aku tak boleh menangis, aku akan buat-buat menangis. Dan aku juga nak menangis bersamamu. Maka Nabi SAW beritahu bahwasanya, kami dilarang untuk mengambil pendekatan itu. Kami disuruh mengikuti pendekatan ataupun carangan yang kau sebutkan. Umar Al-Khattab juga menangis, dia tak bangga. Ha, tengok. Itu akhlak yang Rasul SAW ajarkan kepada para sahabat. Sehingga subhanallah, bagaimana wara' dan taqwa mereka mengatasi segala-galanya. Dalam hadis tadi, wa'adhana Rasulullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tazkirah kepada kami, tazkirah yang begitu berkesan sehingga menyebabkan setiap kami mengalirkan air mata, bergetar hati, sehingga berkata salah seorang daripada mereka, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatu muwaddi' fa'awfina, seolah-olah dia satu tazkirah orang yang nak pergi, orang yang nak musafir, cepatlah beri wasiat kepada kami. Kita tahu bahawasanya orang yang nak musafir pastilah menyampaikan benda yang sangat penting. Takkan benda remeh-temeh disebut untuk wasiat. Maka Nabi SAW pun bersabda, innahu man ya'ish minkum alaikum bisam'i wa ta'a, wa in ta'ammara alaikum abdun, andalah kamu mendengar dan ta'at, bisam'i wa ta'a, alaikum bisam'i wa ta'a, hendaklah kamu dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi ketua kamu hamba. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk kita dengar. Dengan demikian pada hari ini, kalau ada orang sudi dengar, insyaallah akan ada kebaikan padanya. Kalau awal-awal lagi, aku kalau ceramah-ceramah ni tak suka dengar, kuliah ilmu tak suka dengar, mana mungkin dia akan taat selepas itu. Dan nanti di akhirat orang juga, ahli neraka juga akan menyesal disebab keengganan mereka tak nak mendengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu kita sudi mendengar salam Nabi. Wa naqil, dan cuba untuk memahaminya, mana mungkin kita masuk ke dalam neraka sa'ir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sini, alaikum bis-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Dalam riwayat Habasyiyun, tapi riwayat itu dhaif. Walaupun yang menjadi ketua kamu abdun, seorang hamba. Innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya di kalangan kamu wahai sahabatku, man ya'ish, siapa yang panjang umurnya boleh hidup tengok pada generasi yang berikutnya. Fa sayara ikhtilafan katira, maka dia akan tengok ikhtilaf. Nabi SAW beritahu bid'ah yang pertama yang akan berlaku dalam umat Islam, bid'atul ikhtilaf, mereka mengadakan perpecahan. Ini dengan syiahnya, ini dengan syiah. Syiah maknanya hizb, syiah maknanya partinya. Ini dengan kelompoknya, ini dengan kelompoknya. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kita, bila mana berlakunya penyakit itu, Nabi yang hakim ini mengajarkan ubatnya. Alaikum bisunnati wa bisunnatil khulafair rasyidin, hendaklah kamu pegang sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Berapa sunnah ada? Sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dua sunnah. Dua sunnah ke satu sunnah? Alaikum bisunnati, satu. Wa bisunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berapa sunnah? Dua. Dalam hadis itu sebut dua. Sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu berkata, "Azdu alaiha bin nawajid. Azzu, gigitlah alaiha, di atasnya. Gigitlah ia. Tapi ha, dhamirnya mufrad. Tak pula kata azzu alaihima. Kalau dua sunnah, sepatutnya dhamir alaihima bin nawajid. Ini memberi makna bahawasanya sunnah Nabi dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, sunnah yang satu. Addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi sebut, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kamu benda-benda yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana setiap benda yang baru itu bid'ah. Bid'ah yang kita maksudkan bid'ah dalam ibadah, dalam agama. Jangan sampai dikatakan ah naik untalah balik, tidak. Itu orang yang tak kenal bid'ah dan bid'ah tak kenal dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawasanya bid'ah yang pertama yang akan berlaku dalam umat Islam ialah perpecahan, masing-masing berpecah. Masing-masing mendakwa imamnya, masing-masing mendakwa mengikut imamnya. Sedangkan kalau kita perhatikan para imam yang besar itu, mereka sendiri jauh daripada nak menanamkan unsur-unsur ta'assub kepada mereka, jauh mereka daripada itu. Kita lihat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau sangat tegas. Dia menyatakan, wai haka ya Aba Ya'qub. Celaka kau wahai Abu Ya'qub. Dia ada dua murid yang masyhur yang menulis fiqah. Abu Ya'qub dan Muhammad ibn Yusuf al-Syaibani. Wai haka ya Aba Ya'qub. Celaka kau wahai Abu Ya'qub. La taktub kullama tasma'u anni. Jangan kau tulis setiap benda yang kau dengar daripada aku. Fa inni qad ara ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan. Karena boleh saja aku berfatwa dengan satu fatwa pada hari ini, esok aku tinggalkan. Wa ara ra'ya al-ghad wa atrukuhu ba'da ghadin. Dan boleh jadi esok aku tengok pendapat yang baru, lusa aku dah tinggalkan. Tetapi tulislah daripada mana aku ambil, yakni dalilnya Al-Quran, Al-Hadis. Dia juga berkata, idza fahal hadithu fahuwa mazhabi. Kalau hadith itu sahih, itulah mazhabku. Itu qawli yang masyhur. Dia sebut, Syafi'i pun sebut. Imam Malik rahimahullah. Dia berkata, satu hari ditegur. Ibn, satu hari dalam kuliahnya, tatkala beliau mengajar, beliau ditanya tentang takhlilul asabi', menyela-nyela jari tatkala berwudu. Imam Malik berkata, tak payah. Dalam majlisnya itu ada Ibn Wahb. Dia kata, aku tunggu sehingga Imam Malik kelasnya habis. Barulah aku nak bertanya. Wahai itu Imam, ini fi dhalika hadith. Aku ada hadith tentang itu. Rawa fulan an fulan an fulan. Dia pun bawa sanad. Kata Imam Malik, wallahi inna hadhal haditha hasanun. Ini hadith hasan. Hadith hasan maknanya hadith sahih. Zaman itu tak ada lagi pembahagian kepada ha sahih hasan dhaif bighairihi kalizatihi, hasan dengan dhaif maknanya hadis sahih. Kemudian kata Ibn Wahab, selepas daripada peristiwa itu, kulihat Malik tatkala ditanya tentang menyela-nyela jari tatkala berwudu, fa amara bidzalik, dia perintahkan suruh sela-sela jari. Tengok Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam Agung di Madinah. Dia tak berkata, aku makan garam lebih banyak daripada engkau, ataupun dia mufti besar. Imam Malik, imam yang ada haibah di Madinah, sehingga semua orang tahu. Bahkan ada kata-kata masyhur yang menyatakan, la yufti wa malikun fil Madinah. Tak ada siapa boleh berfatwa selagi Malik ada di Madinah. Imam yang begini kuat haibahnya. Dan Imam Malik terkenal dengan imam yang menjaga ketertiban majlisnya. Semua orang takut menghadiri kuliah Malik ini. Tapi bila mana terang, bila mana datang kepadanya hadis, dia tunduk. Sebagaimana cerita yang masyhur juga, Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, kalau dia berbicara tentang fiqah, dia pakai apa yang ada. Tetapi bila dia berbicarakan tentang hadis, maka dia akan memakai sebaik-baik pakaian yang ada. Dia akan mandi dan sebagainya, ijlalan li hadithin Nabi, kerana membesarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah, maka kata-kata tentang ikut hadis, dalil ini lebih tinggi, lebih menarik lagi. Dia kata apa? Idza ra'aitum Kalau kamu lihat fatwaku berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, farmuhu 'urdhal haid. Campaklah kata-kata aku ni ke dinding. Dalam kata-katanya yang lain, beliau berkata, antum a'lamu minni birrijal. Dia tunjuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Ahmad bin Hanbal, kau lebih alim daripada aku tentang ilmu rijal, ilmu hadis. Mana-mana hadis di Kufah ke Basrah ke, kalau dia sahih, tolong beritahu kepada aku, hatta akhudhu biha, sehingga aku ambil hadis-hadis itu menjadi fatwa. Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala beliau sampai ke Baghdad, dia masih muda. Betul tak? Imam Syafi'i masih muda. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bila dia dengar adanya yang nama, adanya seorang pemuda yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia melazimi kuliah Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Sehingga perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal itu sehingga dia ditanya oleh imam-imam lain ataupun orang-orang yang berada di Baghdad. Dia kata, wahai Imam Ahmad, kenapalah kau asyik pergi kuliah budak muda tu? Orang muda. Kenapa kau pergi ke kuliah dia? Bukankah banyak lagi syekh-syekh di Baghdad ini, syekh-syekh yang tua-tua 70-80? Kita orang tegur Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, kenapa kau pergi kuliah Syafi'i itu? Dia baru datang daripada Makkah. Dia lahir di Gaza, Palestin, belajar di Makkah, datang sini. Kenapa kau belajar daripada pemuda itu? Syaf, sarif. Pemuda yang masih mentah. Kenapa kau tinggalkan majlis syekh-syekh yang ada di Baghdad ini? Imam Syafi'i, Imam Ahmad berkata, "In fasanil hadithu bi 'uluwin." Kalaulah aku terlepas hadis sanadnya Ali, ada masalah, akhadtuhu bi safilin. Aku boleh ambil dengan sanad safil. Tahu sanad Ali, sanad safil? Sanad Ali itu apa dia? Para ulama dahulu, mereka musafir beribu batu kerana nak mendapatkan sanad Ali. Sanad Ali ini PhD. Sanad Ali apa dia? Sanad yang rawinya sedikit. Kalau yang datang kepada kita anak murid, tok gurunya masih ada lagi, mereka tak nak ambil pada anak murid, nak ambil daripada tok guru supaya mereka dekat dengan Rasul. Jadi bila mana sanad itu lebih sedikit rijal yang rawinya, dia lebih berharga. Sebab itu mereka musafir jauh-jauh tu kerana nak mendapatkan sanad Ali, sanad nazil ataupun sanad safil, sanad yang dah highway, rawinya dah ramai. Lagi ramai maka kemungkinan untuk berubah lagi besar. Sebab itu para salafus salih, al-Imam Al-Bukhari, ke mana dia musafir? Imam Baihaqi, masya-Allah, ke Khurasan, ke sana kemari. Kerana mendapatkan sanad Ali. Sebab itu Imam Ahmad berkata, tak apalah kalau aku tak hadir kuliah orang tua-tua ni menyebabkan mereka mati, tak dapat aku sanad yang pendek, kata dia. Wa in fatani alhadithu bi'uluwin, kalau lah disebabkan aku tak hadir kelas mereka mati, terlepaslah aku daripada sanad yang ali, tak ada masalah, akhadtuhu bisafil, aku boleh ambil sanad nazil. Wala in fatani 'aqlu hadzal fata, tetapi kalau fiqh pemuda ini aku terlepas, min ayna ajiduhu, mana lagi nak cari ganti? Di mana nak cari ganti? Dia seorang saja. Imam Syafi'i nampaknya selain daripada dia juga menguasai hadis, dia menguasai usul fiqh. Baru benda itu, usul fiqh, tak ada dalam kelas-kelas lain. Dalam masa yang sami Imam Syafi'i menyatakan, antum a'lamu minni birrijal, Ahmad bin Hanbal, kau lebih alim daripada aku tentang rijal, tentang ilmu hadis. Tolong ajarkan aku. Ini membawa makna, memberi gambaran kepada kita betapa para imam-imam ini, mereka sangat tawadhu' dalam ilmu. Mereka sangat menekankan bahawasanya yang penting hadis yang sahih. Mana mungkin kerana Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikan ia kepada Al-Quran, kembalikan ia kepada hadis. Fala wa rabbika la yu'minun. Allah berfirman, demi Allah mereka tak beriman. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Hatta yuhakkimuka. Sehingga menjadikan kau. Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai dalil. Sebagai hakim. Dalam setiap perkara yang mereka selisihkan. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman lagi. Ma kana li mu'minin. Wala mu'minatin. Tak segia bagi mu'min lelaki. Dan mu'min wanita. Iza qadallahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis telah menetapkan sesuatu perkara, tetapi mereka mengambil qaul yang lain. Ini akhlak yang diajarkan oleh as-salafus salih wa fi muqaddimatihim, dan yang paling jelas di kalangan mereka para imam yang empat. Itulah rahsia, itulah sir, itulah manhaj yang mereka tunjukkan kepada kita agar kita juga jalan dengan manhaj yang sama. Abdullah ibn al-Mubarak menyatakan, al-isnad min ad-din. Sanad ini termasuk dalam agama. Tengok bagaimana mereka sangat prihatin dalam persoalan sanad. Bila sebut hadis bukan macam kita, asal dengar bunyi Arab je hadis. Zaman dahulu bila orang sebut hadis, oh mesti datangkan password. Apa passwordnya? Sanad. Abdullah ibn al-Mubarak menyatakan, al-isnad min ad-din. Sanad ini termasuk agama. Falaula al-isnad, kalaulah tidak kerana sanad, laqala man syaa'a ma syaa'. Nasai orang akan kata apa dia suka. Allahu Akbar. Bayangkan. Begitu ilmu Islam pada masa itu. Apa yang akan jadi? Pure. Islam murni. Tak ada siapa yang boleh berlakon jadi ustaz. Pada masa itu orang musafir beribu batu nak pergi hadir kuliah Bukhari. Pergi menghadiri kuliah Imam Syafi'i. Maknanya yang duduk atas kursi kuliah-kuliah ni imam. Inna hadha ad-din fanzuru amman ta'khudhu dinakum amman ta'khudhuna dinakum. Ini satu benda agama, lihat daripada siapa kamu ambil. Itulah disiplin para sahabat, disiplin as-salafus salih. Apa yang jadi? Islam pure, Islam murni, jauh mereka dari bid'ah. Tapi kita pada hari ini biarlah, tak apalah, dia mengaji juga. Ataupun bila disebutkan hadis, kita tak tanya apa kedudukan hadis itu. Nanti ustaz tu malu pula. Tanya. Kenapa? Maslahatul din muqaddam ala maslahatul syekh. Maslahat agama lebih utama daripada kepentingan orang yang bercakap. Memang dia akan malu, tetapi agama lebih penting. Kalau bila dalam ceramah yang sudah mula mengipik, cerita benda yang pelik-pelik, benda yang tak ada sandaran, ataupun berdasarkan kepada hadis yang palsu. Ya ustaz, Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdosa ke atasku sengaja, siap tempat duduknya dalam neraka. Hadithu an bani Israel wa la haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, jangan susah hati. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi para sahabat as-salafus salih, bagi mereka Islam itu tinggi. Tidak mengapa, tapi hari ini kita dengar saja. Pastikan bila kita berbicara tentang agama, Allahu Akbar, orang pada hari ini dalam bab dunia mereka sangat particular. Nak beli handphone, beli handphone sampai 3 minggu, 3 hari. Pergi hari ini tak beli lagi, esok pun tak beli lagi. Hari ketiga baru dia beli. Setelah dia pergi pusing di Bukit Binatang, Bukit Bintang, pusing di sana, pusing di sini, kemudian last sekali dia beli. Saya tanya, kenapa sampai begitu susah beli handphone? Dia kata, supaya aku dapat yang original. Tak nak terbeli yang palsu. Sepatutnya kita begitu juga dalam agama. Dalam agama ustaz, betul ke ustaz? Saya nak beramal ni, apa yang ustaz sebut ni betul ke? Ada sandaran Nabi sebut begitu ke? Imam Syafi'i betul sebut begitu ke? Hadis itu sahih juga ustaz? Saya nak beramal, saya dah tua, saya dah 60. Tak ada masa buat benda-benda yang merepek. Saya tinggal sedikit masa. Saya nak buat, bila saya buat saya selamat sampai ke akhirat. Jadi sebab itu kita kata bijaksana. Kebijakan kita sehingga menyebabkan keselamat di sana. Bijaksana, tak bijak sini. Sedangkan kita tahu kalau terbeli benda yang tidak original pun masih boleh guna 3 bulan ke, 6 bulan ke. Tapi orang begitu peka dalam bab dunia. Tapi dalam bab agama, Allahu Akbar, tak apalah. Yang penting dia pakai jubah, dia pakai serban. Oh, sami'na wa ata'na. Sepatutnya tidak. dan bab agama, kita semua pada hari ini semuanya mengakui bahawasanya setiap bidang itu mestilah pakar yang berbicara tentangnya. Bab undang-undang mesti pakar undang-undang sebut. Bab ekonomi mesti pakar ekonomi sebut. Tapi bila bab agama, semua orang boleh sebut. Saya enggak ditanyakan kepada tukang juai tebu, apa pendapat kau tentang hukum sekian-sekian? Dia pun jawab, saya rasa. Memang kerjanya merasa air. Sebab itu saya rasa. Apa pendapat kamu? Apa pendapat ustaz? No, bukan pendapat ustaz. Apakah dalil syarak dalam bab itu? Barulah ustaznya ada kerja. Tak berani jawab. Cari dalil. Tidak pakai rasa-rasa. Ini bukan agama rasa-rasa. Ini agama Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan yang hak itu yang datang daripada Allah. Itu satu tindakan yang menepati sunnah. Bila mana bila masuknya azan, maka dia azan dulu. Kerana qaryah ini wajib untuk ada azan. Dan azan itu fardu, bukan sunnah. Apalah adanya kuliah ini berbanding dengan di antara syiar, sebesar-besar syiar yang Nabi SAW jadikan azan ini merupakan tanda, signal boleh dengan tidak bolehnya diperangi sesuatu kaum. Bila dengar azan, jangan serang. Kalau ada azan, jangan serang. Jadi ini tepat, mesti kena azan. Silakan. kesimpulan kepada apa yang kita sebutkan tadi, biarlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlaksana. Alhamdulillah masjid ini kita tengok, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza hallaitum masahifakum wa zakhraftum masajidakum fad-damaru alaikum." Apabila kamu sibuk menghias mushaf-mushaf kamu dan kamu sibuk mencorak-corakkan masjid-masjid kamu, maka kebinasaanlah yang akan kamu hadapi. Alhamdulillah, inilah masjid kita tengok, subhanallah, mutawadhi'. Sebahagian masjid lampu yang mahal dibeli daripada harta wakaf, tak sepatutnya. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, tatkala beliau melakukan pembesaran masjid, dia kata, "Aqinin nasa minal ma', jaga orang daripada terkena air, wala tuhammiruhu wala tusaffiruhu." Jangan dikuning, jangan dimerahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid kita dekat dengan sunnah. Masuk masjid terus kita amal sunnah Nabi SAW. Bila lagi masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tengok anak-anak makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, tegur. Kita pada hari ini masya Allah, bila kenduri, orang memang makan tangan kanan, minum tangan kiri. Nabi SAW pernah menegur seorang lelaki yang makan sebelahnya dengan tangan kiri. Dia enggan. Nabi kata, "Innaka lan tastati'." Nanti kau terus tak akan mampu. Akhirnya dia lumpuh. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, itulah cara yang yuhibbuhu syaitan. Cara minum, cara makan yang syaitan suka, minum dengan tangan kiri. Tengok anak-anak kita tidur bertiarap depan TV. Naam, tegur, jangan tidur bertiarap. Nabi SAW larang. Nabi kata, "Inna dhij'atu ahli an-nar." Dalam Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ini cara tidur ahli neraka. Tengok kita, subhanallah, sendawa depan orang ramai-ramai. Di dalam kita, dalam budaya Melayu ni, bila sendawa tak ada masalah, jangan ketuk. Tahu tidak, sendawa juga Nabi tak suka. Satu hari ada seorang sahabi sendawa depan Nabi. Nabi kata, "Kuffu anni jusha'ak." Jauhkan daripada kesendawamu itu. Sunnah ataupun tidak, bila kita benci, kita suka benda yang Nabi suka, sunnah. Benci benda yang Nabi benci juga sunnah. Jadi sunnah-sunnah Nabi SAW ni sebahagian besarnya kita tahu, cuma tak buat kerana nampak dia benda remeh, benda kecil. Tidak. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dibangkitkan Allah bersama dia suka. Tidakkah kita suka? Nanti kita dibangkitkan Allah Azza wa Jal dengan saf Nabi SAW, ma'a syuhada wa salihi, dan bersama orang-orang syahid dan orang-orang salihi. "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa tiru satu kaum, dia masuk kaum itu. Kita tirulah orang-orang saleh. Naam. Dan untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi dalam setiap perkara, belilah mana-mana kitab yang autentik, yang disebutkan sumber-sumbernya. Pastikan masing-masing ada kitab Hisnul Muslim, kitab zikir Hisnul Muslim Al-Qahtani. Jadi kita akan tahu bila nak zikir, apakah bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum makan, apakah bacaan yang sahih Nabi sebut. Hari ini kita sibuk mengajar anak-anak kita doa. Alangkah baiknya kalau doa yang kita ajarkan itu doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita juga dapat pahala doa dan pahala mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukuplah itu buat permulaan. Rasa tak ada soalan kot. Ada tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.